wasallam, yang mana berkat beliaulah sehingga kita bisa merasakan manisnya Islam seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, beliau Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafizallahu Ta'ala telah berada di hadapan kita semua. Oleh karenanya, kepada beliau, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan daurah kita bagi hari ini, kita akan mengulang apa yang sudah kita pelajari pada sesi tadi malam. Silakan ditutup. Sudah. Kitab dan catatannya. Bab 51. La yuqalu assalamu ala Allah. Apa makna assalam? Apa makna assalam? Anta. Nah. Apa makna assalam? Kum. Nama Allah assalam, apa artinya? Maha, Maha selamat dan Maha menyelamatkan. Baik, barakallahu fi. Allah Maha selamat dari apa? Allah Maha selamat dari apa? Dari apa? Ayat kursi. Allah selamat dari kesalahan, terus apa lagi? Gangguan, apa lagi? Allah selamat dari kekurangan. Contohnya apa kekurangan? Ngantuk dan tidur. Terus selamat dari apa lagi? Apa lagi? Apa? Aib. Allah selamat dari apa? Kekurangan dan aib. Ijlisah. Apa wajhul istidlal dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Istidlal dari udah kemarin belum ya, apa wajib istidlal dari hadis Ibnu Mas'ud, hadis yang pertama, dalil yang pertama? Baca apa, lupa apa enggak ngapal? Enggak ngapal, bukan lupa berarti namanya. Baik, dibantu sampingnya. Nah, jangan baru ngapal sekarang. Haram mendoakan keselamatan untuk Allah karena apa? Ulangi. yang maha. Ya, sehingga barakallahu fi. Ijlisah. Tayib. Pindah bab. Babu qawli Allahumma ighfirli in syi'ta. Kenapa enggak boleh mendoakan Allahumma ighfirli in syi'ta? Khafid amrullah. Kenapa tidak boleh berdoa Allahumma ighfirli in syi'ta? Ada berapa alasannya, sebutkan. Berapa alasannya? Tiga. Yang pertama, ya. Dua, itu menunjukkan minim barakah. Sudah habis ya orang Purbalingga ya. Tayyib. Ma wajhul istidlal dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Aska udah ya? Aska lubis? Belum, mana Aska? Hah, kum. Apa wajah istilahnya? Haramnya? Haramnya apa? Sebab mengesankan apa? Ketidak Baik, ya ikhwah, kita pindah ke bab yang baru. Silakan dibuka halaman 577. Baik. Iqra. Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babun la yaqulu 'abdi wa amati fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum at'im rabbaka wati rabbaka wal yaqul sayyidi wa maulaya wa la yaqul ahadukum 'abdi wa amati wal yaqul fataya wa fatati wa gulami. Nah, babu la yaqulu 'abdi wa amati. Bab tidak boleh mengucapkan hambaku. Tidak boleh bagi seorang majikan untuk mengucapkan mengenai budaknya, mengenai budaknya, ini adalah hambaku. Kalau abd abdi berarti laki-laki, kalau amati berarti apa? Perempuan. Tidak boleh bagi seorang majikan mengatakan kepada budaknya, ini hambaku, hambaku. Kenapa tidak boleh kira-kira? Kenapa tidak boleh? Karena mengesankan seakan-akan dia itu kayak Tuhan yang punya apa? Hamba. Kita manusia hamba atau bukan? Hamba. Kita semuanya adalah hamba. Hambanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun sebenarnya banyak di antara orang-orang yang punya budak saat itu ketika mengatakan ini hambaku, itu sebenarnya juga tidak bermaksud bahwa betul-betul ini adalah hamba sebagaimana hambanya Allah. Enggak. Tapi mereka mengucapkan kalimat hadza abdi, ini hambaku, hadzihi amati, ini hamba perempuanku, itu niatnya ya hanya sekedar menyatakan bahwa ini adalah budakku. Enggak bermaksud bahwa memang betul-betul dia yang menciptakan budaknya, enggak. Akan tetapi Islam mengajari kita untuk menjaga adab berbicara. Adab apa? Berbicara. Jangan sampai kalimat-kalimat yang terucap dari lisan kita, ya, itu kurang menghargai ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala, rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Lah terus kalimat yang diucapkan apa? Kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Fi sahihi, dalam Bukhari dan Muslim, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك ودئ ربك. Tidak sepantasnya kalian mengucapkan kepada budak kalian أطعم ربك, kasih makan, hidangkan makanan untuk Rabbmu. Robmu di sini maksudnya apa? Tuhan atau majikan? Majikan. Tapi menggunakan kata apa? Rob. Rob itu ya mungkin kalau orang Jawa apa ya? Gusti. Ya. Apa? Gusti. Ayo layani gustimu. Waddi robbak, ayo siapkan air wudhu untuk gustimu. La yaqul ahadukum, jangan kalian mengucapkan itu. Terus alternatif penggantinya apa? Wal yaqul sayyidi wa maulaya, hendaklah dia mengucapkan, ayo hidangkan makanan untuk sayyidi. Apa sayyidi? Tuanku. Tuan bukan apa? Tuhan. Beda ya antara tuan dengan apa? Tuhan. Ayo siapkan air wudhu untuk tuanmu. Maulaya, kalau maulaya itu apa? Ya majikan lah, ya. Jadi kalimat Rob itu seyogianya diganti dengan kalimat apa tadi? Sayyidi sama apa? Maulaya. Supaya apa? Supaya tidak mengesankan apa yang tadi saya sampaikan di awal. Rob itu nama siapa aslinya? Namanya Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah. Apa itu? Rabbul Alamin. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rob itu sejatinya aslinya namanya Allah. Sehingga kurang etis kalau dipakai untuk menamai manusia. Terus Nabi SAW melanjutkan, wala yakul ahadukum abdi wa amati. Dan jangan kalian mengucapkan ini abdi. Apa tadi abdi? Ini hambaku. Laki-laki ataupun perempuan. Jangan kalian ucapkan seperti itu. Terus, yang bagus bagaimana? Wal yakul fataya. Wa fatati wa gulami. Hendaknya kalau dia ingin memanggil budaknya, maka panggillah dengan kalimat fataya. Fataya itu ya, ini bujangku. Apa? Bujangku. Wa fatati, gadisku. Wa gulami, anakku. Jadi, gunakan kalimat-kalimat tersebut. Karena kalau engkau katakan abdi, lagi-lagi seakan-akan kayak kamu yang menciptakan dia. Kayak kamu yang memberi rezeki dia, yang menentukan hidup dan matinya. Dan itu semuanya tidak bisa dilakukan kecuali oleh siapa? Allah. Baik. Nabi katakan, la yakul. Larangan atau bukan? Larangan. Haram atau makruh? Haram atau makruh? Makruh. Aslinya an-nahyu, an-nahyu litahrim. Aslinya larangan itu menunjukkan bahwa itu haram. Tapi mayoritas ulama, perhatikan, mayoritas ulama, jumhur ulama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim dan juga Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahumullah, larangan di dalam hadis ini bukan haram tapi makruh. Perhatikan baik-baik, kata mayoritas ulama, larangan di sini hukumnya apa? Makruh, bukan haram. Kenapa? Nah, ternyata mereka bawakan dalil. Dalilnya dua. Pertama, surat An-Nur ayat 32. Yang kedua, surat Yusuf ayat 42. Surat apa? An-Nur ayat berapa? 32 sama Yusuf 42. Ditulis, bawa lupa. Ya, ini penting. Dalil yang pertama surat apa? An-Nur ayat 32. Yang kedua apa? Yusuf ayat 42. Kita bahas dalil yang pertama dulu. Apa tadi? Surat apa tadi? An-Nur ayat 32. Apa bunyinya? Was-salihina min ibadikum. Was-salihina min ibadikum. Dan hamba-hamba sahaya kalian yang solih. Di dalam ayat ini Allah sendiri menyebutkan bahwa budak-budak itu adalah hamba. Ya. Allah sendiri menyatakan seperti itu di dalam Al-Quran. Menamai budak-budak itu sebagai hamba-hamba, ibad. Jamak dari apa? Abdun. Baik. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua apa? Yusuf ayat 42. Kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika berhasil menakwil teman sepenjaraannya, kemudian teman sepenjaraannya ini curiga, ini kayaknya Yusuf ini dimasukkan ke penjara ini gak benar, ini pasti ada makar dibalik masuknya Yusuf ke penjara. Akhirnya didengerin ceritanya, ternyata memang betul. Terus apa kata Nabi Yusuf Uzkurni inda rabbika. Uzkurni inda rabbika. Nanti kalau kamu sudah keluar dari penjara, tolong ceritakan kejadianku kepada Rabbika. Siapa Rabbika? Allah atau majikan? Majikan. Nabi Yusuf sendiri mengucapkan, menyebutkan bahwa majikan teman sepenjaranya ini adalah Rabbika. Allah lanjutkan firman-Nya, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Allah lagi mengatakan. Tapi ternyata si budak tadi lupa, dilupakan oleh syaitan, enggak cerita tentang hakikat asli kasusnya Nabi Yusuf kepada siapa? Rabbih. Siapa Rabbih? Majikannya. Fala bisa fisijni bid'a sinin. Akibatnya Nabi Yusuf pun masih tinggal di penjara sekian tahun lagi. Yang perlu kita garis bawahi adalah kalimat Nabi Yusuf apa? Uzkurni inda rabbika. Allah sendiri, Nabi Yusuf sendiri menjuluki majikan dari budak tersebut dengan kalimat Rabb. Karena ada dua ayat inilah, akhirnya mayoritas ulama mengatakan larangan dalam hadis la yaqul ahadukum at'im rabbak itu bersifat makruh atau haram? Makruh. Ya, tidak haram tapi makruh. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran apa, ayolah. Jadi kalau ulama berpendapat, apalagi itu pendapat jumhur. Apa artinya jumhur? Mayoritas ulama. Itu enggak bisa dipandang sebelah mata, ya ikhwan. Mereka jumhur apalagi itu biasanya pasti punya apa? Dalil. Sehingga sebelum kita memutuskan akan memilih pendapat ulama yang mana, kalau ketemu jumhur sama bukan jumhur, itu hati-hati. Sebelum kita putuskan memilih pendapat yang mana, hati-hati, pelajari dulu dalilnya masing-masing. Karena kalau jumhur, ulama kebanyakan, mayoritas ulama, itu pasti gak ngawur. Gak sembarangan mereka ketika memilih sebuah pendapat. Ini pelajaran berharga buat kita. Baik. Waktu Bu. Makruh. Makruh menyebut budak dengan ungkapan hamba. Makruh mengucapkan, menyebut budak dengan ungkapan hamba, sebab hal itu kurang etis. Sebab hal itu kurang etis bila dipandang dari sisi rububiyah Allah. Jika bila dipandang dari sisi rububiyah Allah. Ana ulangi. Makruh menyebut budak dengan ungkapan hamba. Sebab hal itu kurang etis bila dipandang dari sisi rububiyah Allah. Coba diulang. Baik. Kita pindah bab yang terakhir insyaallah. Siapa ini berarti? Tadi siapa? Ilham ya tadi ya? Abdul Bar. Bismillah. Qala musannifu rahimahullah ta'ala ghafara lahu wa lana. Babun la yuraddu man sa'ala billah. An ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ista'ada billahi fa'aiduhu, wa man sa'ala billahi fa'atuhu, wa man da'akum fa'ajibuhu, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa'in lam tajidu ma tukafi'uhu fada'u lahu hatta taru annakum qad kafa'tumuhu. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bisanadin sahihin. Naam. Babun la yuraddu man sa'ala billah. Bab tidak boleh menolak permintaan orang yang dia mengatakan aku minta dengan nama Allah. Tidak boleh menolak permintaan orang yang mengucapkan kalimat aku minta atas nama Allah. Tidak boleh apa? Menolak. Apakah maksudnya semua permintaan? Semua permintaan atau sebagian permintaan? Semua permintaan, segala jenis permintaan. Kalau ada orang datang kepada kita, aku minta rumahmu ini atas nama Allah, gimana? Boleh gak ditolak? Gak boleh. Gak punya rumah nanti kita. Mari kita lihat apa yang disebutkan oleh penulis Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Zahirul hadis. Naam, ikra. Bismillah. Zahirul hadis annahyu an raddi sa'ili idza sa'ala billah, wa yahtamilu an yakuna al muradu fima la masyaqqata fihi alal mas'uli wala dharara. Ini perhatikan baik-baik ya. Yahtamilu an yakuna al muradu fima la masyaqqata fihi alal mas'uli wala dharar. Jadi yang dimaksud dengan permintaan di sini yang harus kita kabulkan, yang harus kita penuhi adalah permintaan-permintaan yang tidak menyebabkan dharar. Apa dharar? Bahaya. Wala masyakkah, atau terlampau berat. Bagi siapa? Bagi yang dimintai. Nah, nanti tanya kalau ada orang datang ke antum, antum punya rumah, satu-satunya rumah itu. Kemudian ada orang, akhi ana dengan menyebut nama Allah, ana minta rumah antum. Kalau antum kabulkan, doror enggak? Doror enggak? Doror. Maka saat itu, antum menolak enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalnya mintanya cuma antum punya mendoan dua misalnya. Punya apa? Mendoan dua. Kemudian teman antum datang dengan menyebut nama Allah, ana minta mendoan antum satu. Doror enggak antum kasih? Doror enggak? Doror, astagfirullah. Doror enggak? Enggak. Oke. Dengan menyebut nama Allah, ana minta, dua-duanya mendoan antum. Doror enggak? Enggak. Masa mendoan aja bikin doror? Ya. Laper, enggak sampai mati. Masih ada nasi, masih ada lauk. Ya. Tapi yang minta ini ya pakai perasaan. Jangan enggak punya perasaan. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apa bedanya kita dimintai sama orang, ana minta mendoan antum, dengan ana minta mendoan antum dengan nama Allah? Apa bedanya? Bedanya ayol ikhwah, dia sudah membawa nama Allah. Dan nama Allah itu buat orang Islam itu sangat apa? Sangat agung. Sehingga ketika kita memenuhi permintaan orang tadi, itu karena motifnya kita mengagungkan siapa? Allah. Dia sudah bawa nama Allah. Dan buat orang Islam, nama Allah itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang agung, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang harus dihargai, dihormati. Makanya ketika dia sudah menyebut nama Allah, selama kita bisa penuhi, kita akan penuhi. Ana kasih contoh. Nabi SAW, jangankan menyebut nama Allah, gak menyebut nama Allah saja, Nabi SAW kasih. Contohnya apa? Nabi SAW lagi duduk. Lagi apa? Duduk. Beserta para sahabatnya. Tahu-tahu ada seorang sahabat datang, ngasih Nabi SAW baju. Bagus bajunya. Bajunya bagus. Kalau gak salah, sahabat itu dia sendiri yang jahit atau nenun lah. Intinya dia sendiri yang bikin, ukurannya dipaskan dengan ukurannya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian singkat cerita dikasih sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dianyari, apa dianyari? Dipakai langsung. Ya, dipakai langsung. Supaya yang ngasih itu apa? Seneng. Dipakai langsung, masuk rumah pakai langsung, keluar. Ternyata ada salah seorang sahabat yang mengatakan, "Ma ahsana hadza." Ya Rasulullah, bagus banget. Sampai di situ kan enggak ada masalah kan? Sampai di situ enggak ada masalah. Ya Rasulullah, bagus banget. Buat aku dong. Nah, ini ujungnya ini. Ya, awalnya enggak masalah, tapi belakangnya, wahai Rasul, buat aku dong. Albisnihi, albisniyah, wahai Rasul, buat akulah. Nabi SAW enggak banyak bicara. Baju itu dilepas, kasihkan. Padahal orang tadi enggak minta, wahai Rasul, dengan menyebut nama Allah, aku minta baju itu. Enggak. Orang itu cuma mengatakan, wahai Rasul, aku minta baju itu. Ana tanya sama antum, doror enggak? Doror enggak? Jadi mendoan itu enggak doror. Ya. Mendoan sama baju mahal mana? Majulah. Mendoan paling cuma berapa? Di sini dijual berapa mendoan? 1000, baju itu bisa berapa? Ya, bisa ratusan ribu baju itu. Apalagi bajunya baju bagus. Nah, ternyata ada sebagian sahabat yang ngomong sama yang minta tadi, "Ma ahsanta. Ma ahsanta. Enti itu enggak baik tadi itu. Enggak benar enti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam baru pakai baju baru, enti minta. Itu baju baru itu cocok untuk nemui delegasi-delegasi, nemui tamu-tamu besar. Kok malah enti minta sih?" Apa jawaban sahabat itu? "Aku itu minta itu bukan untuk aku pakai sekarang. Aku pengen minta untuk kain kafanku nanti. Kenapa? Untuk kain kafanmu. Karena baju ini sudah nempel kulit Nabi SAW. Ya. Sesuatu yang sudah nempel kulit Nabi SAW itu mendatangkan keberkahan. Aku ingin bertabaruk dengan sesuatu yang sudah menempel di kulit Nabi SAW. Siapa tahu ketika aku pakai untuk kafanku nanti, itu bisa melindungiku dari siksaan kubur. Tapi itu berlaku buat Nabi SAW. Jangan antum datang ke Ustaz Abu Isi, Ustaz bajunya Ustaz. Supaya melindungi aku dari siksa kubur. Enggak. Kalau itu khusus untuk siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Latihan jangan pelit. Apalagi yang dimintai sesuatu yang tidak doror untuk kita kalau kita kasihkan. Ya. Ya, yang doror ya mungkin kayak tadi rumah, motor. Ya, cuma punya satu motor kok diminta. Ya, akhi, tadi kan pagi baru ngaji. Ya, la yuraddu man sa'ala billah. Dengan menyebut nama Allah ana minta motor antum, ya itu doror itu. Dan terlalu yang minta gitu. Paham tuh? Mari kita baca hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ista'adza billahi fa'idhu. Barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu dan dia menyebut nama Allah, maka lindungi dia. Ini juga sama ya ikhwah. Ini kalau tidak menyebabkan apa? Doror. Misal nih, ada penjahat lagi dikejar-kejar sama siapa? Polisi. Ya. Entah dia itu teroris, ya. Entah dia itu pembunuh. Kemudian dia datang ke rumah kita, dia minta perlindungan. Kalau kita lindungi, kita juga ikut ditangkap. Doror atau tidak? Doror. Ya enggak harus. Tapi kalau misalnya ada orang seperti Syekhul Islam kejadiannya nih ya. Jadi Syekhul Islam itu di zaman beliau pernah bantah seorang tokoh. Kalau enggak salah namanya Al-Akhna'i, kalau enggak salah ya. Mungkin kalau keliru nanti bisa direvisi. Syekhul Islam nulis buku judulnya Ar-Raddu 'alal Akhna'i. Bantahan atas pemikiran-pemikiran Al-Akhna'i. Al-Akhna'i ini enggak terima. Dibantah secara ilmiah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa yang dia lakukan? Ketika Syekhul Islam lagi lewat di sebuah jalan sendirian, dicegat sama Al-Akhna'i dan murid-muridnya. Digebuki Ibnu Taimiyah. Ya. Ini sebenarnya kan perbuatan apa? Pengecut. Ya. Beraninya apa? Keroyokan. Sampai babak belur. Bayangkan. Sampai babak belur. Kemudian mereka pergi. Al-Akhna'i dan murid-muridnya pergi. Sebenarnya Syekhul Islam itu gak cerita-cerita tentang kejadian itu. Tapi ya namanya berita itu kan cepat. Cepat apa? Nyebar. Syekhul Islam punya pengikut gak? Punya murid gak? Punya. Gak terima mereka. Wah, guru kita kok digebuki. Ayo balas dendam. Kata siapa? Murid-muridnya. Tapi sebelum mereka balas dendam, minta izin dulu sama gurunya. Siapa gurunya? Ibnu Taimiyah. Ketika mereka datang minta izin, apa kata gurunya? Kata Ibnu Taimiyah, jangan. Jangan. Kenapa jangan, wahai Syekh? Balas dendam itu hanya ada 3 kemungkinannya. Hanya ada 3 kemungkinannya. Yang pertama, balas dendam itu haknya saya. Yang kedua, balas dendam itu haknya kalian, murid-muridku. Yang ketiga, balas dendam itu haknya Allah. Hanya ada berapa kemungkinan? Tiga. Apa yang pertama? Balas dendam itu haknya saya yang digebuki. Atau balas dendam itu haknya kamu, kalian, murid-muridku yang gak terima. Atau yang ketiga kemungkinannya adalah hak. Balas dendam itu haknya siapa? Allah. Baik. Kemungkinan yang pertama, hak balas dendam itu milikku. Kalau balas dendam itu haknya milikku, maka aku sudah ikhlaskan hakku. Allahu Akbar. Saya sudah ikhlaskan. Gak usah balas dendam. Kalau hak balas dendam itu milik kalian, wahai murid-muridku, selama ini kalian kalau ada masalah tanya kepadaku, minta fatwa kepadaku. Sekarang aku sudah kasih fatwa kalian, jangan balas dendam. Kalau kalian gak nurut, terserah, habis hari ini gak usah minta fatwa sama aku. Ini yang keberapa? Dua. Berarti tinggal yang ketiga. Kalau balas dendam itu haknya Allah, terserah Allah mau balas atau tidak. Kenapa kalian repot-repot? Cep, diam. Bingung kan muridnya kan? Tapi mereka ngotot. Gak terima, tetap mereka dicari kemana-mana. Al-Ahna'i dicari kemana-mana. Akhirnya Al-Ahna'i pindah-pindah dari satu tempat tempat lain, dari satu rumah ke rumah lain, dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Terus kucing-kucingan supaya gak digebuki. Sampai akhirnya Al-Ahna'i menemukan satu tempat yang paling aman. Di mana? Di rumahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-Ahna'i datang ke rumahnya Ibnu Taimiyah, tolong saya minta perlindungan. Apa kata Syekhul Islam? Monggo. Silakan. Kira-kira murid-muridnya berani enggak menerobos masuk rumahnya gurunya? Enggak berani. Satu-satunya tempat yang aman, enggak bisa dikejar-kejar oleh muridnya, di rumahnya Ibnu Taimiyah sendiri yang kemarin mereka gebuki. Enggak cukup sampai di situ ya ikhwah. Ibnu Taimiyah datang ke penguasa saat itu. Datang ke penguasa. Ya mungkin polisi lah katakanlah kalau zaman ini. Kemudian beliau katakan, ini orang sudah saya maafkan. Jangan dihukum, jangan dipenjara, sudah saya maafkan. Akhirnya betul dimaafkan. Ini dahsyat ya ikhwah. Inilah akhlak al-kibar. Apa? Akhlak al-kibar. Akhlaknya manusia-manusia yang berjiwa apa? Besar. Dicontoh ayo rekho. Yang seperti ini perlu kita contoh dalam kehidupan kita seharian. Makanya lawan-lawannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, musuh-musuhnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu segen sama beliau. Segen banget sama beliau. Walaupun beliau itu sering bantah ahlul bid'ah, kaum musyrikin yang ada di zaman itu. Entah dibantah ahlul bid'ah, entah dibantah kaum musyrikin. Buku-bukunya kan banyak banget bantahan-bantahan beliau kepada orang-orang yang menyimpang. Tapi musuh-musuhnya itu pada segen. Sampai ada salah seorang di antara mereka mengatakan, Syekhul Islam ini punya akhlak, yang akhlak itu sampai detik ini hanya bisa dimiliki oleh para nabi. Akhlaknya itu terlampau tinggi menurut Taimiyah itu. Levelnya itu level akhlaknya siapa? Para nabi, bukan Ibnu Taimiyah nabi, tapi akhlaknya itu mirip akhlaknya siapa? Para nabi alaihi wassalam. Ya. Taib. Man ista'adza billahi fa'ayidhu. Barang siapa yang minta perlindungan kepadamu dengan nama Allah, maka lindungi dia. Apa lanjutannya? Wa man sa'ala billahi fa'atuh. Oh ya, jadi kalau enggak Al-Akhna'i Al-Bakri. Kalau enggak Al-Akhna'i Al-Bakri. Ya, kalau enggak salah itu. Coba nanti dicek lagi. Ya. Pokoknya orang yang dibantah oleh Syekhul Islam lah, ya. Apa ada yang namanya Bakri? Oh, masyaallah. Taib. Kemudian waman sa'ala billahi fa'atuh. Barang siapa yang minta kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka beri. Dengan catatan apa tadi? Tidak mengakibatkan dharar, bahaya. Wa man da'akum fa'ajibu. Barang siapa yang mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Supaya apa? Supaya senang yang undang. Bahkan Nabi SAW juga seperti itu. Lau du'itu ila qira'in la ajabtu. Kalau aku diundang oleh seseorang untuk makan qira'. Qira' itu ya tulang. Tulang. Ya mungkin tengkleng. Ya. Kalau aku diundang, kemudian suguhannya cuma sop tulang, ya bukan daging, aku akan penuhi undangannya. Dan itu pun yang kemudian diikuti oleh para ulama sesudah beliau, para sahabat, para ulama. Syekh bin Baz juga demikian. Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz itu kalau gak salah beliau pernah diundang oleh seseorang, salah satu muridnya yang hidupnya sederhana banget. Hidupnya sederhana banget. Mungkin juga orang ini ngundang Syekh, mungkin ya agak semacam basa-basi gitu. Ayo Syekh, tafadhol ma'ana. Tafadhol ma'ana itu, ayo makan sama kami Syekh. Ternyata Syekh, betul-betul. Iya, gak apa-apa. Bingung dia. Aduh, Syekh bin Baz. Anak basa-basi undang ternyata datang. Akhirnya betul, wah sederhana banget ya, cuma makan apalah, mungkin ya nasi, tapi nasi udah dingin mungkin kalau bahasa kita sekarang ya, cuma roti apa gitu. Padahal saat itu, ya beliau diundang oleh raja. Di waktu yang sama beliau diundang oleh raja. Tapi Syekh bin Baz tetap mendatangi dulu undangan ini, karena dia duluan yang undang. Setelah selesai sarapan sedikit gitu, kemudian pemuda ini diajak oleh Syekh, ayo ikut ana. Ikut apa? Mendatangi undangannya raja. Allahu Akbar. Dan digandeng sama Syekh, jalan bareng. Padahal dia bajunya baju santri lah ya. Diundang ke istananya raja. Orang-orang pada apa namanya? Pada, wih ini siapa ya? Syekh dihormati, dia juga ikut dihormati. Cuman dia kan jadi salting kan. Kemudian dia sendiri menyaksikan dengan mata kepalanya. Hidangan-hidangan yang disediakan di situ. Kemudian dia, astagfirullah. Gak level banget. Maksudnya, hidangan yang saya sajikan buat siapa? Syekh bin Baz ini gak level banget dengan hidangan yang ada di istana. Yo gak level tau istana kok. Yo. Tapi beliau sampai nangis ya. Pemuda ini sampai nangis. Kok ya Syekh mau ya memenuhi undanganku dengan makanan seadanya. Karena aku sudah duluan mengundang. Ya mungkin beliau mengingat hadis ini. Ya. Wa man da'akum fa'ajibu. Tapi ada pengecualiannya ya ikhwa. Kecuali kalau misalnya undangan itu di dalamnya ada unsur kemungkaran. Ya, ada unsur kemungkaran. Diundang makan sambil nonton konser musik misalnya ya. Atau sambil ada apanya di situ, ya itu lain masalah. Ya, ini hukum asalnya hendaknya kita memenuhi undangan. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Perhatikan, fakafi'uh, balaskan kebaik, balaslah kebaikannya. Jadi kalau ada teman antum dapat paket, terus bagi-bagi sama antum. Gantian. Gantian apa? Kalau dapat paket, bagi sama temannya. Jangan pengennya dapat terus, enggak mau ngasih. Fakafi'uhu, bales. Perhatikan, ma'rufan. Ma'rufan itu cuma makanan atau bisa yang lain-lainnya? Bisa yang lain. Antum diajari nih, diajari sama teman. Enggak paham pelajaran, terus antum datang sama teman antum. Ah, tolong dong ajari ana. Kemudian antum dijelaskan sampai paham. Itu ma'ruf atau bukan? Ma'ruf, balas. Apa Ustaz balasannya? Wong dia pinter kok Ustaz. Ana ngajari dia, enggak level lah Ustaz. Mendoan. Ya. Belikan apa kayak buat dia? Sudah capek-capek ngajarin antum, ya. Tuh ibu Ustaz, ana lagi bokek Ustaz. Gak ada duit Ustaz untuk beli mendoan. Apa kata Nabi? Fa illam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu. Kalau memang kamu enggak bisa, enggak punya sesuatu untuk membalas kebaikan orang tersebut, maka doakan. Minimal antum ucapkan apa? Jazakumullahu khairan. Jadi kalau misalnya antum itu dapat kiriman dari orang tua, entah itu kiriman paket, entah itu kiriman uang saku, saatnya telepon, ucapkan apa? Jazakumullahu khairan abi, jazakumullahu khairan ummi, sudah diterima paketnya. Masa sama orang tua enggak bisa mengucapkan jazakumullahu khairan? Ya. Adabnya mana? Sama ustaz setelah selesai ngajar, ya Ustaz jazakumullah khairan atas ilmunya, ya. Wah, itu udah kewajiban dia kok Ustaz ngajar. Iya, tapi itu kan kebaikan, ya. Itu kebaikan yang Allah berikan lewat Ustaz antum, lewat orang tua antum. Ucapkan jazakumullah khairan, minimal itu minimal. Tapi juga di sini katakan hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Sampai kira-kira doa yang kalian panjatkan ini sudah sepadan dengan kebaikannya. Jadi kalau baiknya banyak besar, itu ya seharusnya doanya enggak cuma sekali, dua kali. Apalagi kebaikan yang paling besar salah satunya adalah ilmu. Ilmu yang antum dapatkan dari guru-guru antum itu akan antum manfaatkan bukan cuma sehari, tapi akan bermanfaat untuk antum seumur hidup mungkin. Berarti seyogyanya seumur hidup itu antum mendoakan ustaz antum. Ya. Allahumma ighfirli wali walidayya wali masyayikhina wali asatidzatina. Ya Allah ampuni aku, kedua orang tuaku, guru-guruku. Ya. Karena ilmu yang antum dapatkan dari guru-guru antum, itu bisa bermanfaat untuk antum bukan sehari, dua hari, bukan setahun, dua tahun, puluhan tahun, bahkan mungkin sampai antum meninggal dunia. Nah, ini adalah adab. Bahkan seandainya orang kafir sekalipun berbuat baik kepada antum, balas kebaikannya. Balas kebaikannya. Kirim makanan kepada antum, balas. Kirim makanan. Ya, jangan sampai kita dikirimi apa namanya pakai rantang isinya makanan-makanan dikembalikan kosong, belum dicuci lagi. Ya, terlalu. Ya, apa kayak diisi apa dibalas kasih. Ya. Ini termasuk etika. Kalau sama orang kafir saja, Kalau sama orang kafir saja kita disuruh membalas kebaikan, apalagi sesama apa? Muslim. Uktubu. Tidak boleh menolak permintaan orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Tidak boleh menolak permintaan orang yang meminta dengan menyebut nama Allah, koma, dalam rangka mengagungkan nama Allah. Dalam rangka mengagungkan nama Allah, koma, selama tidak membahayakan. Selama tidak membahayakan. Anda ulangi dari awal. Tidak boleh menolak permintaan orang yang meminta dengan menyebut nama Allah dalam rangka mengagungkan nama Allah, selama tidak membahayakan. Diulang. Barakallahu fiik. Alhamdulillah ya ikhwah. Pada daurah kali ini kita telah menyelesaikan semua sesi-sesinya. Mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu yang sudah kita pelajari. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.